Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi dalilan ala wuku'i syirki fi hadhil ummati, bahwasanya di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini. لأنه وجد في الأمم قبلنا, karena sesungguhnya kesyirikan didapati di kalangan umat-umat sebelum kita. ويكون في هذه الأمة من يفعله اتباعا لهم, dan di kalangan umat ini ada yang melakukan kesyirikan karena mengikuti mereka. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, wuku'u syirki fi hadhil ummati, terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini, taqlidan, liman sabaqaha minal umami, karena taqlid dengan orang-orang yang mendahuluinya dari kalangan umat-umat. Athaniyatu yang kedua, alamun min a'lami nubuwatihi, tanda di antara tanda-tanda kenabian Rasul alaihi salatu wassalam. حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما أخبر, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mengkhabarkannya sebelum terjadinya, maka terjadilah sebagaimana yang dikhabarkan. الثالثة yang ketiga, التحذير min musyabahatil kuffari, peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Rabi'atu yang keempat, at-tahdhiru mimma waqa'a fihi al-kuffaru min asy-syirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala, peringatan dari perkara-perkara yang orang-orang kafir terjatuh ke dalamnya, baik berupa syirik kepada Allah maupun yang lainnya, dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wali muslimin an thawbana radiyallahu anhu, anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala, dan al-imam muslim rahimahullah meriwayatkan dari thawban radiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipat bumi untukku. Faraaitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku pun melihat belahan bumi bagian timur maupun barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuriya li minha. Dan sungguh umatku akan kekuasaannya akan mencapai bagian bumi yang dilipat untukku. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Dan diberikan kepadaku dua perbendaharaan yang berwarna merah dan yang berwarna putih. Maksud dari kalimat ini akan kita pelajari di dalam syarah. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Dan sungguh aku meminta Rabbku untuk umatku, agar Rabbku tidak membinasakan umatku dengan kekeringan yang merata. Wa an la yusallit 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim. Dan agar Rabbku tidak menguasakan kepada mereka musuh dari selain diri-diri mereka. Fayastabiha baydatahum. Sehingga musuh tersebut pun menghalalkan, yaitu menguasai wilayah kekuasaan mereka. Wa inna rabbi qala ya Muhammadu. Dan sungguh Rabbku berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan, maka sesungguhnya ketetapan tersebut tidak dapat ditolak. Wa inni u'titu ka li ummatika. Wa inni a'taituka li ummatika. An la uhlikahum bisanatin amatin. Dan sungguh aku berikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidaklah membinasakan mereka dengan kekeringan yang merata. Wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Fayastabiha baydatahum. Walau ijtama'a 'alaihim min man bi aqtariha. Dan aku tidak akan menguasakan kepada mereka musuh dari selain diri-diri mereka sendiri. Lalu musuh tersebut menghalalkan, yaitu menguasai wilayah kekuasaan mereka, meskipun orang-orang yang datang dari berbagai penjuru berkumpul untuk mengepung mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan. Sampai sebagian mereka kaum muslimin membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa rawahu Al-Barqani fi sahihihi dan Al-Barqani rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya wazada dan menambah dengan tambahan wa inna ma akhafu ala ummatil a'immatal mudhillina, hanya saja aku mengkhawatirkan terhadap umatku para pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a 'alayhim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamati. Dan apabila pedang menimpa mereka, yaitu terjadi fitnah dan peperangan di antara mereka, maka hal itu tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumu as-sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidaklah tegak hari kiamat sampai orang yang hidup dari kalangan umatku bergabung dengan orang-orang musyrik. Ini dia inti hadis yang terkait dengan bab ini, bahwa sebagian kaum muslimin akan mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan sampai sekelompok dari umatku mengibadahi berhala-berhala. Ini juga syahid dari hadis ini. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna, dan akan muncul di tengah-tengah umatku 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, mereka semuanya menyangka bahwasanya ia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada seorang nabi pun setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, yang mereka ditolong, tidaklah memadaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Sampai datanglah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, yang kedua ini, riwayat yang kedua ini, diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' As-Saghir wa Ziyadatih dengan nomor hadis 1773. Dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Syeikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Dalailun Nubuwati. Dalailu An-Nubuwati. Qala Asy-Syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamatu Thauban, biografi Thauban. Huwa maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'dahu Asy-Syam wa mata bi Hamsa sanata 54 min al-Hijrati an-Nabawiyyati. Beliau bersahabat dengan Rasul alaihi salatu wassalam, senantiasa bersama beliau dan tinggal setelahnya di Syam, serta meninggal di Hams pada tahun 54 Hijriah. zawaliyal arda tawaha, yaitu melipatnya, waja'alaha majmu'atan, dan menjadikannya berkumpul, kahai'ati kaffin fi mir'atin yang dhurhu, seperti telapak tangan di dalam cermin yang beliau alaihi salatu wassalam bisa melihatnya. Fa absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsa masyariqil ardi wa magharibiha, maka beliau pun melihat wilayah yang dikuasai oleh umat beliau dari penjuru bumi bagian timur dan penjuru bumi bagian barat. Ma zuya li minha, bagian bumi yang dilipat untukku, yahtamilu an yakuna mabniyan lil fa'ili, ada kemungkinan fi'il tersebut mabni lil fa'il. Dengan demikian, lafadznya ma zawali minha. Wa an yakuna mabniyan lil maf'uli, dan ada kemungkinan mabni lil maf'ul, yaitu sebagaimana tertulis ma zuya li minha. Al kanzaini, kanzu Kisra wa huwa malikul fursi, wa kanzu Qaisara wa huwa malikur rumi, dua perbendaharaan, yaitu perbendaharaan Kisra yaitu raja Persia, dan perbendaharaan Kaisar yaitu raja Romawi. Al-ahmara ibaratun an kanzi Qaisara, perbendaharaan yang berwarna merah, ini ungkapan tentang perbendaharaan Kaisar. Li'anna al-ghaliba indahum kana al-zahaba, karena kebanyakan harta yang ada pada mereka berupa emas. Wal-abyada, dan yang berwarna putih, ibaratun an kanzi Kisra, ungkapan tentang perbendaharaan Kisra. لِأَنَّ الْغَالِبَ عِنْدَهُمْ كَانَ الْجَوْهَرَ وَالْفِضَّةَ, karena kebanyakan harta yang ada pada mereka berupa perhiasan dan perak. وَالْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ مَنْسُوبَانِ عَلَى الْبَدَلِ, merah dan putih dinasab sebagai badal. Yang benar, al-ahmar yang dinasab sebagai badal, badal al-ba'at min kul dari al-kanzain. Sedangkan al-abyad, ataf bayan, ataf nasab, ma'tuf kepada al-ahmar, ataf nasab, ma'tuf kepada al-ahmar. Bisanatin as-sanatu al-jadbu. As-sana bermakna kekeringan. Jadi sanah itu bisa bermakna tahun, bisa bermakna kekeringan. Bi'ammatin sifatun lisanatin, sifat dari sanah. Ruya bilba'i wa bihadfiha, diriwayatkan dengan al-ba' yaitu bi'ammatin, dan diriwayatkan pula dengan menghapus ba'nya, amatin tanpa alba. Ay jadbun amun yakunu bihil halakul amu, yaitu kekeringan yang merata yang terjadi dengan sebabnya kebinasaan yang merata. Min siwa anfusihim, dari selain diri-diri mereka, ay min ghairihim,